Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemukakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat itu, "Hei malaikat-malaikatku, berikan sejumlah ujian kepada umatku. Berikan ujian kepada hamba-hambaku, biar aku tahu mana di antara mereka yang betul-betul kuat imannya." Tentu hadis ini tidak boleh diartikan bahwa Allah tidak tahu kualitas dan kadar keimanan hamba-hambanya. Pasti Allah Maha tahu kualitas kadar keimanan setiap manusia. Tetapi Allah punya kehendak, punya iradah. Keimanan seseorang itu harus diwujudkan ketika dia menghadapi ujian demi ujian. Quran umpamanya saja surat Al-Ankabut juga menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka sudah kuat iman padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku telah menguji umat-umat yang terdahulu dan aku tahu mana di antara mereka yang betul-betul kuat imannya. Nah, ujian adalah bagian dari kehidupan. Siapapun manusia yang hidup di alam fana ini pasti mengalami ujian demi ujian. Menurut Al-Quran, ujian itu bisa dalam bentuk kesulitan, kepahitan, penderitaan, tapi bisa juga dalam bentuk kesuksesan, kenikmatan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Banyak orang yang gagal ketika diuji oleh kesulitan dan penderitaan, tapi lebih banyak lagi orang gagal ketika diuji oleh kenikmatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Agama kita memang mengajarkan sebuah penderitaan, kesulitan, kepahitan yang menimpa kepada seseorang. Mungkin itu disebabkan karena teguran dari Allah, karena kesalahan yang bersangkutan, karena kekhilafan yang bersangkutan. Tapi juga sebuah penderitaan itu bisa dalam bentuk, bisa merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang bisa kita baca yang menggambarkan bahwa bangsa-bangsa yang lalu mendapat azab Allah, seperti bangsa Samud, bangsa Ad, bangsa Madian, bangsa Saba. Itu dengan eksplisit dalam Al-Qur'an, mereka dihancurkan oleh Allah karena perilaku mereka, karena dosa mereka, karena kesalahan mereka. Jadi memang azab dunia itu ada. Azab dunia itu adalah azab. Atau dalam sejumlah hadis kita temukan juga pernyataan-pernyataan Nabi, ancaman tentang terhadap orang-orang yang melakukan dosa-dosa tertentu. Umpamanya ada man zalama zulima, barang siapa yang kerjanya zalim kepada orang lain, sebelum mati dia akan mendapatkan kesempatan dizalimi lagi, kecuali kalau dia bertobat. Barang siapa yang kerjanya menabur fitnah, sebelum mati dia akan mendapatkan bagian di fitnah lagi. Dan barang siapa yang kerjanya membuka aib orang lain, sebelum mati aibnya dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita panen tergantung apa yang kita tanam. Malah di kalangan kita suka ada perasaan atau keyakinan, bahkan dari pengalaman-pengalaman spiritual, bahwa teguran Allah itu langsung ketika dalam prosesi ibadah haji. Yang tidak jelas ayat dan hadisnya dari mana, tapi pengalaman spiritual sering orang meyakin betul. Karena kesombongan, lantas ada kesulitan, kemudian karena kesalahan perilaku, kemudian ada keruwetan begitu, sehingga timbul sebuah rumusan. Kelancaran perjalanan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh faktor manajemen dan teknis, tapi juga ditentukan katanya oleh faktor hati. Hati ruwet, perjalanan menjadi ruwet. Wallahu alam. Tapi sekali lagi, banyak orang mendapatkan pengalaman spiritual sampai sebuah keyakinan tadi bahwa ibadah haji katanya semacam perjalanan hidup yang dipadatkan. Jadi kalau di luar ibadah haji kita berdosa, ditegur oleh Allah, mungkin ada waktu sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau sekian tahun, atau menunggu pensiun bisa juga. Tetapi ketika perjalanan ibadah haji katanya sering, teguran dari Allah itu ukurannya adalah menit atau detik, begitu, ada saja. Sekali lagi, wallahu alam, tidak ada ayat secara eksplisit tentang itu, tetapi toh tidak mustahil, pengalaman spiritual sering memberikan gambaran. Atau ada hadis yang populer mengenai azab dunia itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan moral di hadapan ratusan sahabatnya di Masjid Nabawi. Beliau menyatakan begini, kullu dzunubi yuakhirullahu ma yasha illa uququl walidain. Dosa manusia itu boleh-boleh saja oleh Allah ditangguhkan azab dan siksanya di akhirat nanti kalau Allah menghendaki, artinya tidak kontan. Kecuali satu, kata Nabi, dosa yang satu itu Allah telah mengamanatkan kepadaku azabnya, tegurannya akan langsung di dunia sekarang. Dosa yang satu itu adalah uququl walidain, menyakiti ayah dan ibu. Jelas itu adalah azab dunia. Kasih sayang Allah kepada seseorang tergantung kasih sayang ayah dan ibunya kepada yang bersangkutan. Ridho Allah kepada seseorang tergantung ridho ayah dan ibunya kepada yang bersangkutan. Begitu juga murka Allah kepada seseorang tergantung murka ayah dan ibunya kepada yang bersangkutan. Hadis ini sempat saya renungkan agak panjang dari sebuah perjalanan bertahun-tahun. Sering mendapatkan kepercayaan untuk ditanya oleh orang. Dari pengalaman-pengalaman sejumlah yang konsultasi kepada saya, ada hal yang menarik. Ternyata saya menemukan lebih dari 65% orang-orang yang mengalami penderitaan, kesulitan, musibah demi musibah, kegagalan yang fatal, hampir rata-rata, sekali lagi 65%, itu disebabkan karena mereka tidak berperilaku baik kepada ayah dan ibunya. Tidak sengaja pengalaman-pengalaman yang bersangkutan itu saya catat, saya tulis dari hasil konsultasi, dari hasil tanya jawab. Kemudian ada kesimpulan yang menarik itu. Rata-rata orang yang tidak baik kepada ayah dan ibunya mendapatkan kesulitan di dalam hidup. Tepat seperti yang disampaikan Nabi tadi. Sekali lagi wallahu alam ini. Tapi begitulah Nabi menyatakan. Ketika Nabi menyampaikan pesan itu, para sahabat terdiam. Tiba-tiba ada seorang yang berdiri menyatakan, ya Rasulullah, saya berlumuran dosa ini kepada ayah. Apa saya tinggal menunggu ayahnya jadi siksa di dunia ini? Ah, Nabi memberikan solusi. Beliau menyatakan, pilihanmu tinggal satu, jadilah engkau menjadi anak yang saleh. Dan engkau selalu mendoakan ayahmu yang sudah tidak ada itu. Jadi rupanya khidmat kita, termasuk juga usaha kita untuk mencari penghapusan dosa dari kedua orang tua kita, antara lain adalah dengan banyak, kalau beliau-beliau telah meninggal dunia, adalah dengan menjadi manusia dan anak yang soleh dan selalu mendoakan ayah atau ibu yang sudah tiada itu. Ini adalah rangkaian azab dunia. Ada sebuah hadis umpamanya saja mengemukakan, kalau perzinaan sudah dijadikan sebagai sebuah hiburan, minum arak sudah dijadikan sebagai minuman yang istimewa, kalau Quran hanya jadi bacaan tapi tidak diamalkan, kalau orang zakat sudah merasa dirampok katanya, maka pada satu saat nanti akan lahir azab amah, azab tanpa pilih buduk. Nah, ini beberapa saja yang membuktikan memang ada azab dunia ini, tidak hanya di akhirat ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam Al-Qur'an umpamanya saja ada dinyatakan, "Zuhalal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Itu eksplisit. Terjadinya kerusakan di daratan, di lautan itu adalah karena tangan-tangan manusianya, kesalahan manusia. Dan masih ada sejumlah ayat dan hadis lain yang menerangkan memang ada teguran di dunia itu. Tetapi sekali lagi, tidak semua penderitaan, kegagalan, kesulitan, kebuntuan sebagai akibat daripada perilaku yang salah. Ada yang disebut ujian. Tahun 621, artinya sekitar tahun 621, menjelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah hijrah, beliau mendapatkan sebuah penderitaan yang luar biasa. Setelah 10 tahun lebih beliau menyampaikan ajaran, tidak banyak masyarakat yang kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan sebagian dari mereka itu adalah melakukan berbagai macam langkah teror, intimidasi, provokasi, penghinaan. Keluarga dibaikot ekonominya, dihancurkan. Kemudian beberapa sahabat dibantai, dibunuh secara sadis dan kejam. Nabi sendiri dihina, dicaci maki. Pada saat yang sama istri meninggal dunia sejak ketika. Seminggu kemudian paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Ini kan sebuah penderitaan. Pasti ini bukan karena teguran azab dari Allah. Akan tetapi inilah yang disebut ujian hidup. Inilah bagian dari kehidupan. Malah kalau kita membaca sejarah di dalam Al-Quran, ternyata riwayat hidup para nabi itu adalah riwayat hidup orang-orang yang menderita. Nabi Ayub menderita karena penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh. Nabi Nuh menderita betul menghadapi umatnya dan kemudian menghadapi istri dan anaknya. Nabi Lut juga begitu menghadapi ujian. Semua nabi, Nabi Ibrahim bahkan tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam perjalanan hidupnya syarat dengan penderitaan, kepahitan itu adalah pasti bagian dari ujian ujian hidup. Bagaimana kita menyikapi sebuah ujian itu? Ya, tentu saja ada sebuah ajaran. Kalau ujian itu berupa kesulitan, ya kita harus mampu sikap ridho. Ridho menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita. Ridho menerima kenyataan yang pahit apapun. Ini adalah merupakan sebuah sikap yang dapat meringankan beban penderitaan itu. Kalau kita tidak ridho, maka sebuah penderitaan menjadi lebih membuat derita kita. Kesulitan lebih menyulitkan kita dan persoalan keruwetan tambah ruwet diri kita. Agama mengajarkan, biasakan ridho, nikmati saja apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah terjadi, kita hanya mengatakan, ya Allah mengandalkan. Sudah kehendak Allah kalau sudah terjadi. Tentu tidak dibolehkan kalau kita berserah diri sebelum kita berusaha. Jadi kalau sudah terjadi itu, sikapnya adalah ridho. Sampai Nabi mewariskan sebuah doa kepada kita. Supaya kita pandai ridho menerima realitas kehidupan sepahit apapun. Allahumma rizukni nafsan mutmainnatan tu'minu bilika'ika wa ta'udho bikadho'ika. Ya Allah, berilah kami hati yang tenteram, yang iman akan saat perjumpaan denganmu dan ridho menerima segala ketetapan darimu. Berpandai-pandailah ridho menerima segala realitas kehidupan yang baik. Supaya kita bisa ridho, Al-Quran bisa memberikan sejumlah alasan. Al-Quran memberikan sejumlah pertimbangan supaya kita ridho. Antara lain dikatakan dalam surat Al-Insyirah itu, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Membangun optimisme, tidak ada kesulitan abadi. Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Betul-betul setiap kesulitan itu ada selalu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Atau dalam sejumlah ayat Quran menyatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada derita, pasti ada gembira di dunia ini. Ya, ada kesulitan, ada kemudahan. Nah, cuma dalam Quran surat Al-Insyirah adalah resepnya supaya kesulitan itu segera berubah dengan kemudahan. Fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah mengakhiri sesuatu perjalanan hidup atau sesuatu masa tugas atau apapun, jangan larut dalam kesedihan kegagalan masa silam. Jangan pula larut dengan kebahagiaan ataupun kebanggaan masa silam. Tapi semuanya itu harus dijadikan pelajaran. Itulah yang kita kenal dengan muhasabah, introspeksi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lidan. Pandai-pandailah seseorang untuk selalu mengenal kekurangan diri untuk dijadikan bekal masa depan, bukan untuk diratapi. Kegagalan bukan untuk diratapi dan kemudian kenikmatan kesuksesan juga bukan untuk dibangga-banggakan. Tapi diambil pelajaran, muhasabah, introspeksi. Ada pepatah yang sering kita dengar, sadar akan kekurangan diri adalah pintu gerbang untuk perbaikan diri. Orang yang tidak pernah sadar akan kekurangan diri sulit diperbaiki, karena dirinya sudah merasa tidak perlu diperbaiki. Jadi sadar akan kekurangan diri, kelemahan diri itu langkah awal untuk perbaikan diri. Introspeksi. Nah, kita sering merasakan memang mengenal kekurangan diri itu lebih sulit daripada mengenal kekurangan orang lain. Tapi agama mengajarkan, waltanzur nafsu ma qaddamat ghadan. Pandai-pandailah seseorang itu untuk mengambil pelajaran dari masa silam untuk dijadikan bekal masa depan. Atau sering dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Lantas Rasulullah SAW memberikan juga sebuah panduan yang sering kita dengar. Beliau menyatakan seorang mukmin itu kalau terperosok di sebuah lubang cukup satu kali. Bolehlah bilang bahwa itu adalah takdir Allah, musibah dari Allah. Tapi kalau dia terperosok di lubang yang sama berkali-kali, jangan bilang takdir Allah. Bilang saja itu adalah bodoh karena tidak bisa mengambil pelajaran dari masa silam, dari kegagalan masa silam. Itu yang pertama, tidak ada penderitaan kesulitan yang abadi, ada solusi. Sepanjang kita sadar akan kekurangan diri dan dengan sungguh-sungguh kita mencari perbaikan. Fa idza farata fansub wa ila rabbika farghab. Boleh fa idza farata fansub menggambarkan ikhtiar yang manusiawi. Mungkin yang rasional, yang logik, sedangkan yang kedua adalah kepasrahan kepada Allah. Wa idza rabbika farghab. Terus banyak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut konsep tawakal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sejak awal sudah dikenalkan dalam rukun iman itu kita harus iman kepada qada dan qadar. Salah satu iman iman kepada qada dan qadar itu harus diwujudkan dalam bentuk ridho, menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau sudah terjadi, ya sudah, di mana lagi sudah terjadi. Itu adalah iman kepada qada dan qadar. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, kekuasaannya Maha Absolut. Bisa yang tidak mengerti, bisa dimengerti, bisa tidak dimengerti. Kalau sudah terjadi, sudah terima. Itulah sikap yang diajarkan oleh Arab. Makanya ada ucapan-ucapan kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak kita kenali, kita bilang, Masya Allah, ya semuanya berjalan atas kehendak Allah. Masya Allah. Tapi kalau kemudian musibahnya agak berat, kita tidak bilang Masya Allah, tapi bilang, Innalillah, wa innalillah, ya, bagaimana memang kita pilih Allah, Allah lah yang menentukan. Ada ajaran lain dalam agama kita. Bagaimana kita supaya mampu ridho menerima segala realitas kehidupan yang tidak menyenangkan? Yaitu oleh Quran dikatakan, Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarul lakum. Kadang-kadang kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu justru yang akan menyenangkan, membahagiakan kamu. Tapi kadang-kadang kamu mencintai sesuatu, padahal yang kamu cintai itu justru itulah yang akan membahayakan bagi kamu. Jadi artinya ketika kita menghadapi musibah penderitaan, ada berpikir alternatif, barangkali siapa tahu ini ada hikmahnya. Hikmah di sini sering diartikan adalah sebagai sebuah keberuntungan di luar estimasi nalar kita. Saya kira perjalanan hidup kita sering kita dihadapkan dengan apa yang disebut ya pengalaman spiritual dan hikmah. Untung waktu itu saya, untung saya ini. Saya sering contohkan sebuah perjalanan kelompok ibu-ibu yang mau berangkat. Tiba-tiba seorang ibu kemudian mulai sakit, yang jadi berangkat. Kata ibu yang lain, ibu Hongdi ini jadi berangkat. Ya habis saya ini mulai sakit perut gimana nih. Yang lain berangkat di jalan kemudian celaka. Maka ibu yang tidak berangkat itulah tadi. Kadang-kadang kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci justru akan membahagiakan kamu. Dia akan mengatakan, untung saya main cerai, untung saya sakit perut, untung saya mules nggak berangkat. Coba kalau berangkat jadi ya, ikut celaka. Kelihatannya sederhana, tapi inilah perjalanan hidup. Kita harus siap menerima sesuatu yang pahit dan kita harus berpikir siapa tahu ini ada hikmah, manfaat di balik ketidaknyamanan. Di balik atau penderitaan atau kesulitan itu. Selanjutnya ada sebuah dialog atau pertanyaan dari seorang sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana itu nasib seorang tunanetra? Dia enggak bisa beramal soleh dengan matanya. Nabi menjawab, Allah itu Maha Adil. Allah Maha Adil. Tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang kecuali diberikannya secara adil. Dan beliau menyatakan setiap musibah yang menimpa kepada seseorang diperhitungkan secara adil. Itu akan dapat berfungsi sebagai kifarat penghapus dosa dan kesalahan, sebagai peluang terbukanya barokah dalam kehidupan. Seorang yang karena tusukan duri kecil, dia sabar menghadapinya, kifarat menghapus dosa dan kesalahan. Satu keluarga suami istri yang dianugerahi putra tunggal satu-satunya, sangat dicintainya hasil proses doa demi doa yang panjang. Tiba-tiba anaknya itu mendadak meninggal dunia. Ayah dan ibunya ridho menghadapinya, kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Dan barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah sejak lahir sudah menjadi seorang yang tunanetra gak bisa melihat, dia sabar menghadapinya, kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Nah, makanya kalau kita membaca perjalanan hidup biasanya dalam dunia sufi atau katakanlah orang-orang yang soleh, kita sering membaca sesuatu yang seperti aneh. Ketika Hasan Bushri, ketika sejumlah nama-nama orang soleh yang biasa ditulis di dalam tasawuf itu, ketika mereka mendapat musibah, ketika mereka ditipu, ketika mereka disakiti, mereka justru menjawab alhamdulillah, alhamdulillah, ada peluang untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya tentu lebih baik hapus dosa itu dengan tobat, tidak usah dengan musibah begitu. Nah ini adalah ujian. Jadi apa konsep bagaimana membangun ridho menerima segala realitas, antara lain Quran menyampaikan beberapa alasan tadi. Kadang-kadang kamu membenci sesuatu, tidak senang akan sesuatu, padahal sesuatu yang kamu tidak senangi itu adalah justru itu yang akan membahagiakan kamu. Dalam konteks hubungan dengan manusia, Nabi menyampaikan pesan moral demikian, ahbib habibaka haunamma. Kalau kamu sudah terlanjur mencintai seseorang, jangan habis-habisan sampai dikultuskan dan lain-lain. Siapa tahu orang yang kamu cintai sekarang di masa akan datang justru mencelakakan. Nah, perjalanan hidup adalah sebuah proses. Sebuah proses artinya belum final. Kalau hari ini kita melihat orang sangat baik, jangan dikultuskan. Kita enggak tahu akhir apa perjalanan hidup berikutnya. Begitu juga sebaliknya, Nabi mengatakan kalau kamu terlanjur membenci seseorang, hendaklah enteng-enteng aja, jangan habis-habisan. Siapa tahu orang yang kamu benci sekarang di masa akan datang justru membahagiakan. Ini masih dalam proses perjalanan kehidupan, dan kehidupan itu syarat dengan perubahan-perubahan. Ketika kita melihat ada teman yang katakanlah tidak baik, jangan anggap final bahwa dia adalah katakanlah nih ahli neraka. Tidak, masih ada proses yang harus kita hadapi. Begitu juga ketika kita melihat orang yang baik, jangan diputuskan seolah-olah tidak ada kesalahan sama sekali. Ahau nama, kata Nabi. Jadi kalau ibu bapak benci sama tetangga, jangan pula habis-habisan diteror, rumahnya dilempari, anaknya disakiti. Siapa tahu tetangga itu menjadi besan. Nah itu kan lumayan efisiensi transportasi. Saya kira banyak dalam perjalanan hidup kita seperti itu. Setelah kita menempatkan ini takdir Allah, ini kifarat penghapus dosa, ini adalah barangkali baik untuk kita, kemudian dan macam-macam lagi alasan, kita sulit untuk ridho itu, kita protes terus, maka Islam memberikan semacam solusi spiritual supaya kita mampu menenteramkan batin kita. Itulah ibadah, sholat, zikir, baca Quran, melangkahkan kaki ke masjid, i'tikaf, berdoa, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi memberikan sebuah peluang kepada kita semua umat Islam. Kalau ada kesulitan dan problem, Nabi menghadirkannya. Segera wudhu lah, ambil air wudhu, lakukan sholat. Itu yang kita kenal dengan sholat syukur wudhu. Lintas waktu, lintas tempat, kapan saja. Ada kebingungan, ada apa kesedihan, ada kejengkelan yang luar biasa. Kalau dibiarkan dapat merusak kesehatan mental kita, sudah ambil air wudhu, lakukan sholat dua rakaat. Syukur wudhu, mohon kepada Allah, ma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani. Kalau kita sedih, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keadaan bingung dan sedih. Kalau kita merasa bingung karena hutang yang besar juga dia selain berusaha untuk membayar tentu ambil air wudhu lakukan salat berakat Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain bakari ya Allah aku berlindung kepadamu dari menumpuknya hutang ini. Malah saya sering memberikan resep kepada jemaah haji yang mendapat kehilangan wallahualam itu ada saja ambil air wudhu lakukan salat masuk ke haram salat tahiyatul masjidil haram atau salat di mana dia syukur wudhu kemudian baca ya Rabbat urdud alayya dhullati. Ya Allah maha pengembalikan, kembalikan ya Allah barang hilangku. Ketemu itu ya, ketemu dia cari ke tempat ada pintu dekat apa di dekat sofa itu ada kamar khusus tabaknam. Ketemu ya, ketemu itu tasnya. Jadi kalau isinya hilang juga biasanya di mana-mana kalau uang nganggur itu selalu dimanfaatkan. Padahal di sana nggak boleh, barang hilang nggak boleh diambil kecuali harus mampu mengembalikan ke ayatnya gitu. Tapi ya seperti itulah. Kita sedang puncak marah, ada di ajal hadis, coba baca ta'udz atau istighfar katanya. Tapi juga kalau ingin maksimal gitu, pasrah kepada ambil air wudhu, lakukan sholat dua rakaat, syukur wudhu. Atau kita difitnah, dizalimi, dihancurkan oleh orang lain. Padahal kita punya ajaran, nggak boleh marah, nggak boleh dendam. Ini sebagaimana ini menghadapi orang. Nah, ambil air wudhu, lakukan sholat dua rakaat, syukur wudhu, serahkan kepada Allah. Baca wirid dua ayat yang disambung itu, kepasrahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, cukup engkau saja penolongku, cukup engkau saja pelindung, cukup engkau saja tempat berserah diri aku. Serahkan kepada Allah. Berapa kali baca aja sebagainya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Atau ada sebuah resep dalam surat Al-Baro'ah, surat At-Tawbah. Surat At-Tawbah itu kan surat tanpa bismillah. Karena di sana Allah memperlihatkan dirinya murka Allah. Sifat apa Allah? Allah sedang marah kepada orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak patuh. Sehingga, tapi pada ujung ayat Allah kemudian menyatakan pujian kepada Nabi. Laqad ja'akum rasulun min antusikum azizun alima anittum harisun alikum bil mu'minin ra'ubra. Jadi menggambarkan masyarakat bagaimana jahat, masyarakat munafik dikatakan orang. Padahal telah datang kepada mereka itu Rasul yang penuh pengorbanan, yang penuh perhatian, yang penuh kesungguhan, penuh ketulusan, habis-habisan berusaha menyadarkan umat itu. Ya Allah menyatakan tawallau, tapi Muhammad walaupun kamu dah habis-habisan berjuang, ada saja mereka yang melecehkan, yang menghina, yang memfitnah dan lain. Fakul. Makna tersirat, jangan marah. Marah bukan solusi. Jangan pula putus asa tugas mensuci dan kemudian jangan dendam dari apa? Fakul, ucapkan olehmu. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Kalau kita sedang ruwet pikiran, sedang merasa terancam lawan macam-macam, itu adalah resep spiritual. Silakan gunakan optimalkan nalar kita, optimaksimalkan ikhtiar kita. Tapi ada juga pengobatan spiritual yang diajarkan oleh Nabi supaya kita mampu ridho menerima kenyataan itu. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu hadis mengatakan dibaca 7 kali katanya setiap ba'da sholat fardu itu. Memang di dalam Islam ada wirid-wirid itu yang 3 kayak istighfar ba'da sholat. Ada yang boleh pilih 1, 3 atau 10 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu. Tapi ada juga yang 7-7. Kalau ibadah haji syarat dengan 7. Tawaf 7 kali, sa'i 7, kemudian jumrah 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali. Nah, ini ada 7. Allahumma jinna min nar itu 7 kali. Kemudian yang kedua tadi hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Quran sendiri menyatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikrillah tenanglah hatimu. Hati sedang tidak tenteram, tidak tenang, dibaca aja subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kalau kita merasa gelisah kena perilaku kita, dosa kita, kesalahan kita, salat, antara lain salat syukur wudu, baca doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan juga satu penderitaan tekanan yang sangat berat, yaitu ketika beliau menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa beliau menerima wahyu di Gua Hira. Beliau diangkat menjadi nabi, tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah Muhammad Rasulullah. Nah, mereka kemudian menganggap ini adalah sebuah kebohongan. Aduh, kok Muhammad biasanya gak pernah bohong, kan ini bohong ini. Dianggaplah beliau ini seorang yang menanggapi gangguan kejiwaan, bayangkan. Jadi beliau dianggap menanggapi gangguan kejiwaan, sampai dikirim dukun beberapa orang untuk mengobati Nabi. Nah, kita bisa bayangkan, beliau dianggap gila, isu di mana-mana, Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Memang gak pakai spanduk waktu itu, beda dengan di Tamrin. Jadi isunya seperti itu. Lantas apa nih yang dilakukan Nabi dalam keadaan seperti itu? Nah, Allah memberikan tadi panduan spiritualnya. Surat Al-Muzammil. Hei, orang yang berselimut, sikapi itu semua kejadian ini, keadaan itu. Qumil laila. Salat malam. Salat malam. Nisbah, separuh malam. Atau kurangi sedikit. Atau boleh lebih dari separuh malam. Baca Quran. Dua janji. Inna sanulqi alika qawlan tsaqila. Aku berikan kepadamu karisma dari penderitaan, kemudian melahirkan karisma. Karisma bil kasyaf katanya. Karisma bukan karena gelar, karisma bukan karena uang, karisma bukan karena duduk kedudukan, karisma bukan karena darah biru, tapi karisma yang diberikan oleh Allah. Dan yang kedua, kaitan dengan tadi ridho itu. Inna nasyaka dikatakan inna sanulki alika qaulan tsaqila. Aku akan berikan kepada ucapan yang berbobot dan sesungguhnya bangun di penghujung malam itu adalah yang paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan rohannya. Tenteram, tenang, damai. Salat malam. Kita dalam keadaan puncak penderitaan, bikin aja pola tidurnya begini. Cepat tidur. Supaya jam 2 cepat bangun. Dengan sudah cukup. Cepat tidur, cepat bangun, lebih baik daripada lambat tidur, lambat bangun. Yang lebih kacau tentu cepat tidur, lambat bangun. Di penghujung malam, Quran menyatakan kanu kalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang mendapatkan kedamaian, ketentraman, kesejukan, menemukan solusi dari berbagai macam kebuntuan, Allah menyatakan adalah mereka yang bangun di penghujung malam melakukan sholat malam dan memperbanyak istighfar di waktu sahur. Resep spiritual istighfar di waktu sahur yang oleh Nabi dikemas dengan zikir maksud subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kepasrahan kepada Allah supaya kita bisa mampu ridho. Ridho menerima kenyataan, mengambil pelajaran dari sebuah kegagalan, dan tidak boleh putus asa. Itulah sikap yang diajarkan oleh agama. Sampai Nabi mengatakan, walaupun kamu tahu besok akan mati dan kamu akan menanam sesuatu, tanam juga. Maksudnya jangan sampai putus asa. Nah, ini jamaah sekalian, resep-resep spiritual yang sering-sering kita perlukan dalam suasana kehidupan yang syarat dengan macam-macam itu, rivalitas yang kejam, kemudian kezaliman, fitnah, dan macam-macam. Maka kita ada tempat kembali berserah diri kepada Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melalui sholat, melalui zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Bahkan ada nanti dalam bulan Ramadan, ada ibadah yang agak panjang, namanya i'tikaf, berdiam di masjid, zikir di masjid, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikrillah akan damai, tenteramlah hatimu. ridho menerima segala realitas kehidupan. Nah, mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat bagi kita dalam mengisi kehidupan, tetap dalam suasana tangguh menghadapi tantangan, tangguh menghadapi ujian, mantap menghadapi berbagai macam kesulitan, dan tidak sombong ketika kita mendapatkan kesuksesan, kemenangan, dan kebahagiaan. Waktu selanjutnya, kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan, dan kepada Bapak yang akan melaksanakan tugas juga selamat bertugas. Sebentar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.